Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin binnar. Tayyib barakakum. Kita ambilkan dari kitab Qasasul Anbiya karyanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As'adi, dan juga kita ambilkan dari Qasasul Anbiya kisah-kisah para nabi karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau miliknya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As'adi itu tidak semua para nabi disebutkan di sini, tapi pilihan. Pilihan yang di situ barakakum banyak faedah yang bisa diambil. Tapi kalau yang di Qasasul Anbiya ini 25 para nabi dan juga ada tambahan seperti Nabi Samuel, Nabi Daniel, barakakum disebutkan di sini. Jadi kalau ada seorang anak namanya Daniel, itu ya Muslim, Daniel. Samuel itu Muslim, barakakum. Tapi kalau Daniel, nah, ini mungkin pelesetan. Bisa jadi dia agama Nasrani, maksudnya nama dari agama Nasrani. Seperti Michael, itu diambil dari Mikail. Abraham diambil dari Ibrahim. Yosef diambil dari Yusuf. Yohanes diambil dari Yunus. Dan macam-macam. Barakallahu. Nuh dipelesetkan jadi Noah. Ya, barakakum. Tayyib, kita baca dari karyanya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah. Untuk Abu Faruq, Ustaz Abu Hanifah diganti besok, tukar sama anak sekarang. Motornya mogok. Ini sekarang anu, kisah para nabi. Nah, sekedar ini refreshing aja. Barakakum. Qala al-Imam Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullahu ta'ala. Qissatu Adam Abil Bashar alaihi salatu wassalam. Kisahnya Nabi Adam, ayah manusia alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau. Jadi kalau ada yang tanya atau ada yang bertanya, siapa moyangnya manusia? Jawabannya siapa Ibrahim? Nabi Adam. Siapa bapaknya Nabi Adam Ibrahim? Tidak ada. Ibunya? Tidak ada. Barakallahu. Jadi sesuatu yang mungkin dianggap mustahil ada di muka bumi karena tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada, pasti ada. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa bapak. Menurut keumuman orang, kalau ada seorang hamil, seorang ibu hamil tanpa bapak, mereka mengingkari. Ini dikarenakan memang selain ya ibunya Nabi Isa alaihissalam, wallahu alam, pasti lahirnya seorang bayi dari dia, dari perutnya itu barakallahu fikum, pasti ada seorang ayah. Barakallahu fikum. Nabi Adam alaihissalam tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Nabi Isa alaihissalam memiliki ibu, tidak memiliki ayah. Nabi Zakaria barakallahu fikum, beliau rambutnya sudah beruban semua dan tulangnya sudah mulai lemah, pandangannya sudah mulai lemah. Namun Allah Subhanahu wa taala kehendaki memiliki anak, maka memiliki anak di masa tuanya. Dan anaknya siapa namanya? Radit namanya anaknya Nabi Zakaria. Yahya. Barakallahu. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya sama-sama dibunuh oleh orang Yahudi. Barakallahu. Baik, sekarang kita baca. Qala al-Imam Muhammad Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullahu taala. Lam yajalillahu awwalan laisa qablahu syai'un. Allah senantiasa adalah zat yang pertama kali ada, yang sebelum Allah tidak ada sesuatu apapun. Jadi kalau ada yang bertanya siapa yang menciptakan Allah, maka jawabannya tidak ada. Allah ada. Ya. Barakallahu fikum. Tidak ada yang menciptakan Allah. Allah al-awwal. Ya, zat yang pertama kali ada. Dan ini harus diimani oleh seluruh kaum muslimin. Walam yajal fa'alan lima yurid. Dan Allah senantiasa berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka kita beriman Allah ini barakallahu memiliki iradah, memiliki kehendak. Tidak ada yang bisa mencegah keinginan Allah, tidak ada. Walaupun para malaikat dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, para malaikat merayu agar tidak menciptakan makhluk selain iblis yang telah membuat kerusakan di muka bumi, maka tidak ada yang bisa ya mencegah kehendak Allah. Barakallahu. Wala khalaqatin minal awqati min af'al wa aqwal tasduru an masyiatihi wa iradatihi bihasbi ma taqtadihi hikmatullah alladhi huwa hakimun fi kulli ma qaddarahu wa qadahu kama huwa hakimun fi kulli ma syara'ahu li'ibadihi. Tidak ada satu waktu pun yang kosong dari waktu-waktu yang ada itu terluputkan dari perbuatan Allah dan ucapan Allah. Yang perbuatan Allah serta ucapan Allah itu muncul dari kehendak Allah dan keinginannya. Terjadi tsunami, tidak boleh kita meyakini oh itu bencana alam semata. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Maka seperti ini salah. Karena seluruh yang terjadi, yang bergerak itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dengan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika seseorang ini lemah badannya, terkadang disyariatkan untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, kekuatan, upaya dan kekuatan kecuali dari Allah, milik Allah. Barakallahu fikum. dan keinginan Allah, kehendak Allah itu sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalamnya. Jadi kehendak Allah itu mengandung hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan iblis. Mungkin banyak orang, sebagian orang berpendapat, kenapa ya iblis kok diciptakan? Kalau iblis diciptakan, akhirnya ada yang tidak taat, ada yang diganggu. Bukankah Allah mencintai kebaikan? Kalau iblis tidak diciptakan, mungkin banyak orang yang akan menyembah Allah yang lurus. Maka di situ ada hikmahnya. Ternyata di antara hikmahnya, barakallahu fikum, dengan diciptakannya iblis muncul syariat yang Allah cintai. Apa itu? Melawan hawa nafsu. Berilmu mengetahui langkah-langkah setan. Munculnya barakallahu fikum yang namanya syariat jihad. Melawan setan. Melawan tentara-tentara setan. Seperti siapa? Orang-orang kafir dari kalangan manusia dan bangsa jin itu sendiri. Muncul dan agar diketahui dan agar orang tahu mana yang baik, mana yang salah. Dan kalau setan tidak diciptakan, hawa nafsu tidak diciptakan, seluruh manusia baik, maka Allah itu maha tahu mana yang baik, mana yang tidak diantara mereka. Namun mereka sendiri tidak teruji. Akhirnya barakallahu fikum, mereka lurus dikarenakan tidak ada ujian. Maka seperti ini, kalau diuji barulah ketahuan mana diantara mereka yang lurus mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala siratal mustaqim, mana yang tidak mau. Jadi ada hikmah barakallahu fikum. Allah beri ya yang namanya di Indonesia ini misalkan iklimnya hanya kemarau dan hujan misalkan, tidak ada hujan salju misalkan ya. Seperti ini ada hikmahnya. Karena mungkin Allah tahu, ya, dan bukan mungkin lagi, Allah tahu, ya, bisa jadi di antara sebabnya manusia ini banyak mengeluh, orang Indonesia. Coba kita diberi hujan salju seperti di luar negeri sana. Mau kerja, pas puncak-puncaknya hujan es, masya Allah. Jangan dibilang, oh enak makan es terus. Salju itu kalau dimakan beracun. Jadi segala sesuatu kehendak Allah itu mengandung hikmah. Terkadang diketahui oleh makhluk, terkadang tidak diketahui. Ya. Jadi semuanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu baik. Alladzi huwa hakimun fi kulli ma qaddarahu wa qadahu. Dan Allah adalah zat yang bijaksana pada segala apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah putuskan. Bijaksana. Allah hakim. Maka kebijaksanaan Allah mengandung hikmah. Sifat hikmah. Beda dengan barakallahu fikum yang namanya seorang penguasa manusia. Tidak semua orang yang berkuasa ketika dia memutuskan, dia dengan hikmah, bijaksana, tidak mesti. Terkadang penuh dengan kezaliman. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala, di samping Allah Qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebijaksanaan Allah, keputusan Allah barakallahu fikum, itu tidak ada yang tidak mengandung hikmah. Tidak ada yang tidak bijaksana, pasti bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang ke dalam neraka karena dosanya, itu dengan kebijakan yang penuh hikmah, keputusan yang penuh kebijakan. Tidak kemudian Allah zalim. Barakallahu. Kama huwa hakimun fi kulli ma syara'ahu li ibadihi. sebagaimana Allah Hakim yang memutuskan, yang bijaksana dalam seluruh syariat-syariatnya kepada hamba-hambanya. Barakallahu'alaikum. Syariat sholat, cara beribadahnya orang Islam ketika sholat jauh lebih bagus dibandingkan dengan ibadahnya orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi ketika menyembah berhalanya. Mungkin ada yang pernah lihat TV ya, bagaimana orang-orang zaman dulu, orang-orang Dayak, mungkin yang mereka musyrik, menyembah berhalanya itu ya. Barakafikum, sujud-sujud, tangannya dibentangkan ke atas, nari-nari, joget-joget, ya, tidak ada hikmah. Tapi kalau Islam, barakafikum, ya, itu bagus dari gerakannya, dari takbir, ruku, dan tidak sembarangan. Barakafikum. Bahkan ada orang yang ahli herbal, itu mengatakan, kalau ada orang sholat dari kecil sampai tua, dia lebih sehat dibandingkan dengan orang yang selalu olahraga dan dia tidak pernah sholat. Barakallahu. Ya, sebagaimana sebagian ahli refleksi dia mengatakan, ketika orang takbir Allahu Akbar, ya, tangan begini, itu terasa dua titik di punggung itu. Itu adalah titik bagi orang yang batuk, terasa disitulah letaknya. Maka kalau dia senantiasa melakukan sholat berkafikum, diantara bentuk ya pengobatannya adalah itu, dengan rukuk, sujud ya. Tapi kalau tidak tumakninah, asal-asalan berkafikum, maka justru itu menimbulkan penyakit ya berkafikum. Falamma iqtadatil hikmatu asyamilatu wal ilmul muhitu minallahi warrahmah asabiqah. Khalaqa Adam abil bashar. Atau khalaqal Adam abil bashar. Barakallahu fikum. Maka tatkala hikmah Allah ya telah mencakup, demikian pula ilmunya yang luas dari Allah Subhanahu wa taala mencakup, demikian pula rahmatnya yang sempurna mencakup penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dengan diputuskan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Alladzina faddalahumullahu ala katsirin mimman khalaqa tafsilan a'lamal malaikata wa qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam abul bashar, barakafikum, ayah manusia, yang Allah utamakan ya Nabi Adam alaihissalam dibandingkan manusia yang lainnya secara rinci, barakafikum, dan juga tahdilan secara kesempurnaannya, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada para malaikat, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah lebih tahu dibandingkan para malaikat. Wa qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menciptakan di bumi seorang khalifah, seorang yang akan menguasai bumi. Barakallahu. Jadi yang menguasai bumi itu adalah Nabi Adam alaihissalam beserta keturunannya. Oleh karenanya tidak ada yang namanya rasul nabi dari bangsa jin, sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Tidak ada. Yang ada di kalangan bangsa jin adalah nadir, pemberi peringatan atau dai, dai biasa, bukan nabi, bukan rasul. Barakallahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Nabi, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini orang yang bisa menguasai bumi atau sebagai khalifah. Qalu, maka para malaikat sedikit protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, apakah Anda akan menjadikan di muka bumi ini, menciptakan di muka bumi ini orang yang akan menumpahkan darah, akan merusak atau berbuat kerusakan di muka bumi dengan menumpahkan darah di dalamnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dalam keadaan kami, yakni para malaikat, senantiasa mensucikan Anda dan bertasbih kepada Anda, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya para malaikat, ya, ketika barakafikum, sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, diutus ke bumi, siapa yang barakafikum hidup di bumi ini? Apakah tidak ada sama sekali ataukah ada? Pak Sofin tahu? Bumi sebelum Nabi Adam diciptakan itu siapa yang menghuni? Hah? Siapa Pak Tommy? Barangkali pernah dengar. Siapa? Hah? Jin. Jin. Bangsa jin. Bangsa jin. Siapa jenderalnya jin? Jenderalnya jin. Setan. Oh, jin, setan. Hanya beda istilah saja. Hah? Ifrit. Ifrit itu masih kolonel dia. Siapa? Siapa jenderalnya ini? Iblis. Iblis laknatullah. Jadi barakabikum, sebelum Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Itu terjadi sebuah kejadian. Sebelum diciptakannya barakafikum Nabi Adam alaihissalam kemudian diturunkan di muka bumi, dunia atau bumi ini itu dikuasai oleh bangsa jin. Ternyata bangsa jin kebiasaan mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat kemaksiatan, di antaranya perang sesama mereka. Sabkut dima, ya, menumpahkan darah yang satu dengan yang lainnya. Loh, jin apa ada darahnya? Ya ada di kalangan mereka sendiri. Ya, ada darahnya. Jin juga makan, jin juga kawin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat dari langit untuk memerangi jin. Ya, datang, turun, diperangi. Jelas kalah mereka. Ya, para malaikat menyebut nama Allah itu tidak kepanasan. Sementara jin yang kafir menyebut, disebutkan nama Allah, apalagi Al-Qur'an, di ruqyah, terbakar. Diperangi sampai disebutkan barakafikum dalam banyak asar para ulama, di antaranya juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jin, iblis dan bala tentaranya ini akhirnya mereka terusir dan mereka barakabikum, ya, menempati Jaziratul Bahur, lautan-lautan yang ada. Jadi di laut, ya, itulah tempatnya kerajaan iblis. Kerajaan iblis itu di mana? Di laut, bukan di langit, nggak ada. Barakallahu. Nah, ketika iblis itu atau iblis dan bala tentaranya diperangi, ternyata barakallahu para malaikat melihat sosok iblis itu sedikit menyenangkan. Akhirnya iblis ini diangkat, dibawa ke langit. Akhirnya ke surga atau barakallahu ke, ya, kerajaan langit. Yang lainnya barakallahu itu masih hidup sebagian, banyak yang mati oleh para malaikat. Nah, ketika itu dalam waktu yang cukup lama, barulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadapan para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah untuk menempati bumi. Baru para malaikat protes. Nanti jangan-jangan terjadi seperti bangsa jin. Nah, akhirnya mereka mengatakan, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah di muka bumi, dalam keadaan kami senantiasa bertasbih menyebut namamu, kami senantiasa mensucikan dirimu, maksudnya dengan memuji. Jadi maksudnya para malaikat ini barakafikum, sudahlah kami saja yang beribadah, yang tidak beribadah, ya, itu sudah kami perangi, mau apa lagi ya Allah, gitu maksudnya. Maka qala, Allah berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku maha tahu dan kalian tidak tahu apa yang ada di balik itu semuanya. Ya, jadi para malaikat itu tidak mengerti ilmu gaib. Tidak ada makhluk yang mengerti ilmu gaib kecuali Allah. Adapun para nabi dan para rasul itu mengerti ilmu gaib apabila telah diberitahu melalui wahyu. Besok di hari kiamat akan terjadi ini, ini, ini. Besok di akhir zaman akan terjadi ini, ini. Itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan yang benar satu. Itu juga terjadi. Ya, hal yang gaib itu barakallahu. Kemudian, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di hadapan para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sebutkan di sini dalam Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Nabi Adam alaihissalam itu diambil dari semua jenis tanah. Pasir, tanah hitam, tanah merah, tanah kuning, ya, barakafikum. Jadi lumpur yang basah. Akhirnya dari keturunan Nabi Adam alaihissalam ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya agak merah, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya gosong, macam-macam. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Barakafikum. Ketika diciptakan, ya, sudah sempurna. Dalil-dalilnya ini banyak. Barakallahu. Diciptakan sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala biarkan Nabi Adam alaihissalam dalam keadaan tidak memiliki roh. Masih barakallahu surah muqimah. Bentuk yang tegak, gagah. Tingginya barakum sekitar 60 meter. Dan besok di hari kiamat, ya, ahlul jannah, penghuni surga tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam, seperti penciptaan awalnya 60 meter. Maka jangan khawatir yang sekarang ini tingginya beda-beda, besok di hari kiamat, di akhirat, kalau Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita masuk surga, amin, itu sama tingginya. Tidak kemudian loh, kok kamu sekarang sama? Tidak ada protes. Sama semua. Wajahnya apakah sama? Jelas beda. Tapi apakah lebih tampan? Jelas lebih tampan. Tidak ada jerawatnya. Keringatnya tidak bau. Semakin keluar keringat, semakin wangi. Tidak perlu beli minyak wangi. Tidak ada buang air kecil, buang air besar. Walaupun makannya, makan terus bertahun-tahun, hidup selamanya. Tidak ada sholat lagi, tidak ada puasa, tidak ada taklim, ya. Tidak ada taklim di sana, ya. Ayo taklim-taklim kitab ini. Dan di sana disiapkan istri, masing-masing orang berbeda-beda terkadang. Sesuai amalannya, ada yang dua, ada yang tiga, ya. Ada yang 10, beda-beda. Barakatukum sesuai dengan amalannya. Kemudian barakatukum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan Nabi Adam alaihissalam tanpa ruh, datanglah iblis, laknatullah. Biasa iblis itu memiliki sifat hasad. Dia datang, ya, datang dipukul-pukul Nabi Adam alaihissalam. Wah, enggak pecah, tapi bunyi dum. Jadi seperti tanah liat yang kering. Dipukul terus, ini makhluk apa ini? Ya, disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Akhirnya ditelusuri. Ya, masuk dari kerongkongan. Sampai keluar pada lubang belakang. Barulah tahu, ya, Nabi Adam alaihissalam diketahui beserta pengikutnya, keturunannya diketahui kelemahan Nabi Adam alaihissalam beserta pengikutnya atau keturunannya, apa kelemahannya diketahui oleh iblis. Kata iblis, annahu khalqun la yatamalak. Ternyata manusia ini adalah makhluk yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Dikasih sarimi sama uang 10.000 bisa murtad, ya. Sekedar perut, perang saudara, ya, karena urusan tanah. Tanah untuk apa? Untuk uang. Uang untuk apa? Bisa nyari makan. Semuanya seperti itu. Ya. Oleh karena itu barakah fikum, ya, kebanyakan Bani Adam, ya, itu mereka sesatnya adalah perkara perut. Kemudian barakahikum, Nabi Adam alaihissalam pada waktu yang Allah inginkan, Allah subhanahu wa ta'ala beri ruh mulai dari kepalanya. Ketika sampai pada hidungnya, ya, beliau bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, rahima rabbuk, Rabbmu telah merahmatimu wahai Adam. Terus akhirnya barakallahu fikum, terjadilah apa yang terjadi. Nabi Adam alaihissalam barakallahu fikum, beliau memiliki ruh dan bisa berjalan serta menikmati yang namanya jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lama tinggal di sana, beliau di sana melihat ada hewan berpasang-pasangan, ya, hewan apa? Wallahu a'lam. Akhirnya suatu ketika, ya, Nabi Adam alaihissalam, ya, tertidur. Sebelum tertidur beliau menginginkan yang namanya pasangan, ya. Kemudian barakatikum, diciptakan ketika tertidur Nabi Adam alaihissalam, diambil dari tulang rusuk yang paling atas, awaj, tulang yang bengkok, Kemudian diciptakanlah ibu Hawa pakai ha, ha, wawu, alif, hamzah. Hawa bukan hawa, bukan pakai ha, wawu, alif bengkong, bukan. Kalau itu hawa nafsu. Hawa radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian saat beliau terbangun, Nabi Adam alaihissalam bertanya, ya, bertanya kepada ibu Hawa, istrinya tadi, lima khuliqti, untuk apa kamu diciptakan? Maka perempuan tadi, ibu Hawa, ibu kita, ya, moyang kita, menyatakan litaskun ilayya, agar Anda merasa tenteram dengan saya. Ya. Iya. Ya. Suami istri begitu. Barakallahu. Gitu ya, Mam, ya. Nah. Kemudian ditanya, masmuha, ta'aruf, ya. Ta'aruf, perkenalan. Masmuha, siapa nama Anda? Enggak ada wali ketika itu, enggak ada bapak, enggak ada ibu. Ya, enggak didampingi wali. Masmuha, masmuki. Ya, siapa nama Anda? Ya. Maka disebutkan Hawa, namanya adalah Hawa. Setelah itu para malaikat bertanya, wahai Adam, masmuha, siapa namanya? Hawa. Maka qalu, para malaikat bertanya lagi, walima kanat Hawa, kenapa disebut Hawa? Maka Nabi Adam alaihi salam menjawab, li'annaha khuliqat min syai'in hayyun, karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Dari Nabi Adam, Nabi Adam kan hidup. Hayyun, jadi Hawa, karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Akhirnya barakallahu'alaikum, berdua ini berjalan kemana-mana. Berjalan kemana-mana, ya. Akhirnya iblis laknatullah ternyata tidak suka. Iblis laknatullah berupaya bagaimana caranya agar Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya, ya, itu, ya, dikeluarkan atau tersesat. Nabi Adam alaihissalam itu sudah diwanti-wanti, sudah diberi peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar jangan mendekati yang namanya asyajarah. Wala taqraba hadhihi asyajarah fatakuna minadh dhalimin, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini sehingga menyebabkan kalian ini akan menjadi orang yang zalim, berbuat dosa. Akhirnya seperti itu, dipegang erat-erat, jangan sampai mendekati. Barakallahu'alaikum. Namun namanya iblis pintar, ya. Barakallahu'alaikum. Ini menunjukkan iblis, ya, itu tidak bisa diremehkan. Nabi Adam alaihissalam saja itu bisa digelincirkan, apalagi orang seperti kita. Jangan meremehkan, ya, makar iblis. Barakallahu'alaikum. Akhirnya suatu ketika datanglah, ya, iblis mendekati Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dia mengatakan, menyebutkan barakakum. Ya Adam, wahai Adam. Ini dalam surat Toha ayat ke-120. Toha 120. Fawaswasa ilaihi syaiton. maka syaitan memberikan was-was kepadanya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Qala, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kekekalan agar kamu kekal, dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Barakallahu. Kemudian disebutkan juga, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Dan maukah aku tunjukkan sesuatu yang bagi kamu apabila kamu melakukannya, memakannya pohon tadi, membuat kamu tidak akan lapar dan tidak pula akan telanjang, akan memakai baju terus. Wa annaka la tatma'u fiha wa la tatha. Dan maukah aku tunjukkan sesuatu yang bisa membuat kamu tidak dahaga selamanya dan tidak tatha, kepanasan. Barakallahu. Maka ditunjukkan, ya. Barakallahu. Fadallahuma biwurur. Iblis laknatullah menunjukkan kepada keduanya, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, Ibu Hawa radhiyallahu ta'ala anha, dengan tipuan yang menipu. Falamma dhaqa asyjarata. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-22. Al-A'raf ayat ke-22. Falamma dhaqa asyjarata badat lahuma sawatuhuma wa tawfiqa yakhsifan alaihima min waraqil jannah. Maka tatkala keduanya mulai mencicipi buah dari pohon tadi, disebut khuldi karena barakallahu fikum akan kekal di dalamnya, itu sebenarnya ya sebagai nama saja. Ketika keduanya mulai mencicipi, badatlahuma sawatuhuma, akhirnya aurat keduanya nampak. Aurat keduanya, Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, nampak. Watafiqa yakhsifan, mulailah keduanya ini kebingungan, Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, akhirnya mencari ya daun-daun yang ada di surga itu, ya, memetik untuk menutupi auratnya. Min waraqil jannah, dari dedaunan-dedaunan yang ada di surga. Barakallahu. Maka seperti ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya memanggil Nabi Adam alaihissalam sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat ke-23, 22 dan 23. Wa nadahuma rabbuhuma, dan Rabb mereka berdua memanggil keduanya, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Alam anhakuma antilka antilkuma asyjarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon ini, pohon itu. Wa aqul lakuma inna syaitan lakuma aduwwum mubin, dan bukankah aku telah mengatakan kepada kalian berdua bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Barulah akhirnya keduanya sadar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan qala, keduanya berkata, rabbana, wahai rabb kami, zalamna anfusana, kami telah mendzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan sekiranya engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami benar-benar menjadi orang yang merugi. Barakallahu fikum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan qalah bitu ba'dukum li ba'din adu. Dikumpulkan Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya dan juga iblis laknatullah. Qalah bitu ba'dukum li ba'din adu. Kalau begitu semua kalian itu turun dari surga. Masing-masing kalian menjadi musuh atas yang lainnya. Manusia, ayah kita Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya, ibu kita, moyang kita, menjadi musuh bagi iblis laknatullah. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kalian di muka bumi, kalian tinggal, kalian hidup sampai pada waktu yang ditetapkan. Sebelum itu barakallahu'alaikum, sebelum kejadian ini, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud penghormatan, bukan sujud ta'zim, ibadah bukan, tapi hanya penghormatan. Dan ini boleh karena Allah yang memerintahkan. Selain itu tidak boleh seorang pun bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia sombong, dia enggan, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ketika ditanya barakallahu fikum, kenapa? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Mengapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, wahai iblis? Allah bertanya ini bukan berarti Allah tidak tahu hatinya iblis. Tahu. Tahu. Dan ini diantara dalil kelompok sesat yang mengatakan Allah tidak tahu sesuatu kecuali telah terjadi baru tahu. Ini salah. Dalilnya mereka pakai dalil seperti ini. Padahal seperti ini, Allah tahu hatinya iblis. Barakafikum. Hanya saja Allah bertanya sebagai penguat agar yang lain tahu. Wahai iblis, apa yang menegah kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Jawabannya apa? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Kata iblis, api lebih baik daripada tanah. Padahal kata para ulama, salah. Kiasnya iblis, kias batil. Kenapa? Api sifatnya membakar, panas. Ya. Sementara tanah, ya, orang beribadah di tanah. Kita bangun rumah di tanah. Bangun perumahan di tanah, ya, bukan di api. Nyari kaplingan api. Nah, aneh. Mau menanam tanaman padi di tanah, menyuburkan, bukan di api. Naik motor, naik mobil di tanah, bukan di api. Kalau ada yang bilang bakar sate, ya kamu nginjak apa? Nginjak tanah. Ya itu nginjak tanah. Jadi kiasnya iblis ini kias batil. Nah, ketika itulah, ya, iblis barakabikum fabi izzatika. Ya, iblis dinyatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iblis mengatakan barakabikum, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Shad, surat Shad ayat ke-77 dan seterusnya. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu wahai iblis dari surga karena kamu ini orang yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan bagimu laknat sampai hari kiamat. Qala, barulah iblis ngakui kalau dia salah. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi dengan ini, kalau ada yang bilang, apakah setan itu tahu siapa penciptanya? Tahu. Maka iblis mengakui tauhid rububiyah. tapi tidak mau ya mengimani tauhid uluhiyah. Rabbi wahai Rabbku, fa'anjirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku tangguh sampai di hari dibangkitkan manusia. Maksudnya, panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala fa innaka minal mundzirin. Maka Allah iyakan. Allah setujui. Ya sudah, kamu termasuk orang yang ditangguhkan umurnya. Yani iblis laknatullah umurnya panjang dari semenjak diciptakan sampai barakahukum nanti tiupan sangkakala. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada waktu yang ditetapkan. Qala, barulah ketika itu iblis menyatakan perang dengan Nabi Adam alaihissalam beserta pengikutnya. Fa bi izzatika la'uyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Rabb, sungguh aku akan sesatkan semua manusia. Ajma'in itu semuanya. Itu di hadapan Allah membangkang seperti itu. Ya, kalau Allah ingin langsung tak pites, ya, enggak pakai dipites, kun jadilah ulat. Jadi ulat iblis. Jadi Allah kalau menginginkan sesuatu, Allah tinggal bilang kun. Ingin apa? Saya kun, maka jadi. Ya, tapi enggak ada ilmu kun fayakun. Ya, seperti sebagian orang yang ahli bela diri tenaga dalam itu, ilmu hitam kun fayakun, ya. Enggak ada, barakallahu. Dia mengatakan akan aku sesatkan semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang engkau beri keikhlasan. Nah, dengan ini di antara senjata yang paling kokoh, yang paling ampuh melawan iblis makar-makarnya, bala tentaranya adalah ikhlas dalam beribadah. Seperti kemarin ya, jangan riya, jangan sum'ah, menjauhi kesyirikan, itu ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang engkau beri keikhlasan, itu enggak mampu iblis. Enggak mampu. Ala fal haqqu wal haqqu aqul. Maka ya, barakallahu fikum, yang hak aku katakan, la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Maka aku akan penuhi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, neraka jahannam ini dari keturunanmu setan, iblis yang tidak mau beriman. Berikut orang-orang yang mengikutimu dari kalangan keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Semuanya. Jadi barakakikum, yang namanya jahannam akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia. Bahan bakarnya adalah dari batu, jin dan manusia. Oleh karena itu, ikhwan fillah barakakikum, di antara senjata yang bisa ya menghadapi iblis laknatullah adalah ikhlas dalam beribadah barakakum, dan juga al-ittiba bi sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu rabbika barakallahu.